Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ma stata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Dumateng panjenenganipun para sesepuh, disepuh saha atisepuh ingkang pantes pinundi, Bapak atau Ibu ingkang sabun kinurmatan. Lalu rumiyin, semoga penting dalam menikah, kita panjang sami, ngata-ngata akan menunjuk, akan putus syukur dan ngasaripun Allah SWT. Amin. Wallah sawasipun Allah kita sakit, sarang-sarang makhluk parman galwanan ikhmasin alislam nikah. Kagem kita pengawasan mungkin-mungkin menopo ingkang kita tidak akan samangke dipun catat pola ngasain pun Allah dados amal soleh kita sesarangan. Bapak Ibu sekalian, piyantun menika nemai kabejan sakyak tadipun. Orang itu dikatakan orang yang mendapatkan kebaikan ketika di dalam hidupnya orang itu disibukkan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Terus menari kita menikah sakit ngisi waktu-waktu kita menikah kanti perkawis-perkawis ingkang manfaat atau dipun kita dipun parimi cuma dengan Allah menikah kesainan kita badin dipun dadosakan Allah menikah dados piatur-piatur ingkang sain. Kata sunan ing dalu menika insyaallah menapa ingkang kita tindak akan menika sugali perkawis ingkang sangat bermanfaat dumateng kita sesarengan. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah dihaturkan oleh tuan rumah Bapak Sejat Moko bahwa beliau insyaallah sebentar lagi mau menikahkan putra putri ini pun ya, yang tadi belum disampaikan namini pun Kertianda Servianda Aulia. Servianda Aulia yang nanti insya Allah akan dinikahkan dengan Mas Zahda Fahmi dan ini pun ini Mas Zahda Sewol. Saya waktu itu bantul ya. Oke. Panggilan itu pun Fahmi nomor Zahda nih. Oh Fahmi. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam waktu yang singkat ini saya akan membagi pengajian ini dengan dua season. Season yang pertama nasihat untuk saya dan pengantin, dan nasihat season yang kedua adalah nasihat untuk saya dan kita semua. Karena mungkin banyak orang pandai menasihati orang lain tapi tidak pandai menasihati dirinya sendiri. Maka saya niatkan saya berdiri di sini, saya duduk di sini dan ini saya seumur-umur baru duduk di sini sekali ini mawon ya. Kayaknya saya manggon teng mriki 2002 tergantung mriki nembe bisa niki ya, masyaallah. Berarti ini sebuah apa nggih? Sebuah kehormatan yang istimewa buat saya. Jadi yang pertama, kagem Mbak Servianda Putri, yang pun Mbak Servianda. Oh, nggih. Kagem Mbak Servianda dan Mas Fahmi ya, ini pertama. Pernikahan itu adalah sebuah peristiwa yang agung. sebuah peristiwa yang suci, sebuah peristiwa yang luhur. Ini Mas Fahmi, Mbak Aulia. Jadi nikah itu adalah pernikahan yang adalah sebuah peristiwa yang suci, yang luhur, yang dengannya itu ketika diniatkan dengan niatan yang benar, maka nikah itu bagian dari ibadah. Tapi kalau niatan nikah itu hanya patute yen wis wong umur piye nikah, maka itu hanya perbuatan mubah saja, tidak bernilai ibadah, tidak bernilai dosa. Tetapi ketika pernikahan itu diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu bernilai ibadah. Maka tadi Bapak Ibu, Mas Fahmi dan Mbak Aulia, jadi bukti ya, bukti bahwa pernikahan itu adalah peristiwa yang agung. Dengan pernikahan itu mengumpulkan banyak orang. Niki dari nikah mawon itu mengumpulkan berapa ratus orang ini. Dari nikah mawon sudah mengumpulkan banyak orang. Kemudian dengan pernikahan itu juga mengumpulkan beberapa suku. Kebetulan Mas Fahmi suku Nipo Nopo. Jawi ya. Berita kita di kota Jawi ya. Ya. Kalau Mbak Aulia Jawa juga ya. Nah, ada yang Jawa dengan Madura, ada yang Jawa dengan Sumatera. Ya. Kayak Pak Abu itu Lampung dengan Jawa, Lampung kelahiran Klaten dengan. Yes. Dan dengan pernikahan itu menghalalkan yang sebelumnya haram. Dulunya sebelum nikah itu gocek-gocekan tangan itu haram, gandengan itu haram. Tapi dengan pernikahan maka menjadi halal. Nah ini berbeda dengan perceraian Bapak Ibu. Enten perceraian undang-undang itu nih. Perceraian mengadakan bayi mana itu buatan bu? Gak ada. Perceraian itu biasanya sembunyi-sembunyi. Delian, ojo ngerti, tombol-tombol itu ngerti. Karena memang perceraian itu sesuatu yang tidak baik. Di dalam Islam boleh bercerai, tapi Rasulullah SAW itu membenci perceraian. Karena apa? Dilihat ini tadi ya, tidak ada perceraian kok undang-undang yang kayak Bali Patul no, cerai enggak ada. Kemudian yang kedua, dengan perceraian itu biasanya menjadikan dua keluarga itu hubungannya tidak harmonis, tidak baik. Tapi dengan pernikahan, subhanallah, dari yang tidak kenal menjadi kenal, bisa kemudian sama-sama untuk gotong royong membangun rumah tangga. Nah ini maka itulah luhurnya pernikahan. Maka Mbak Aulia, Mbak Fahmi yang pertama, Mas Fahmi, Mbak Aulia yang pertama, luruskan niat di dalam nikah. Nikah itu sebuah ibadah yang perlu dengan niatan yang benar. Ini. Kemudian yang kedua, Mas Fahmi, kalau Allah itu menasihati kita sebagai laki-laki di dalam surat An-Nisa itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Wong lanang iku penanggung jawabe wong wedok. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qawwam itu mempunyai tiga makna. Pertama, yang dimaksud dengan penanggung jawab penegak itu adalah riayah, bahwa seorang suami itu harus punya perhatian kepada istrinya, seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya. Itu makna riayah. Riayah itu asal katanya ro'ah, menggembala. kados seorang penggembala niku penggembala kambing itu kan punya rasa tanggung jawab yang penuh. Jangan sampai yang digembalakan itu kenelian, jangan sampai yang digembalakan itu termagoroti atau dirugikan oleh pihak lain. Diawasi tenangan. Dan begitu juga di dalam seorang suami itu punya tugas untuk nanti memperhatikan istri, menggembala istri dalam tanda petik, bertanggung jawab kepada istri. Jangan sampai wong lanang itu wani jawab rawani nanggung. Aku yang jawab belum ya nanggung orang belum. Ini tidak baik dalam Islam. Ya, jadi seorang suami itu punya tanggung jawab, punya riayah, dia dibebani oleh Allah. Sampai Nabi itu ngendika, berilah istrimu makan apabila kamu makan, berilah istrimu pakaian apabila kamu berpakaian. Nah ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Fahmi ya, nasihat ini saya untuk Mas Fahmi. Yang kedua, qawwam itu dimaknai melindungi. Dan melindungi yang paling sulit adalah melindungi dari perkataan dan perbuatan suaminya sendiri. Kita bisa seorang suami gampang melindungi istri dari orang lain, melindungi dari bahaya ke orang lain. Tapi berapa banyak suami itu tidak mampu melindungi dari perkataan, tidak mampu melindungi istrinya dari perkataannya sendiri, dari perbuatannya sendiri. Kadang-kadang ya termasuk sing ngomong barang ini. Ini kepada istri salju-salju. Maka tadi di awal saya sampaikan ini nasihat buat saya pribadi. Jadi sayur rekasinen ini buat campur pilu ini. Ini tidak melindungi istrinya dari perkataannya sendiri. Jadi yang paling berat Mas Fahmi ya, yang paling berat melindungi istri dari perkataan suami, dari perbuatan buruk suami. Nah ini, maka suami punya kewajiban untuk itu. Nanti kalau berjalan itu istri ditempatkan di sebelah kiri, suami di sebelah kanan. Jadi tidak sebaliknya. Well, dan keterangan terakhir ujung musik betul-betul ya. Ya, jadi dilindungi. Nah, biasanya pun Mas Fahmi yang tapi dari goncengan maupun goncengan beres. Besok yang menikah ketika naik motor berdua, niku sing goncengnya Mas Fahmi apa Mbak Uli ya biasa. Rencananya. Gantian. Wah, ini rapi ini. Mestinya seorang suami itu harus berada di depan. Kecuali suami lagi ada masalah sakit dan sebagainya gitu, Nah ini Mbak Aulia besok yang mendengar ojo gelem, Wong lanang tak opo numpak motor wong wedok sing ning ngarep gitu, Jadi kudu wong lanang. Wong lanang itu kudu iso nglanangi tenangan. Gitu nggih. Tapi boten gantian, Gantian. Kemudian Mas Fahmi yang nomor tiga, makna qawwam itu adalah islah, memperbaiki. Mas Fahmi sadar atau tidak, kita semuanya juga Bapak Ibu, bahwa Nabi ngendika kulikatil mar'atu min dilain. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak ada perempuan yang karakternya itu sempurna, lurus, tidak ada. Karena memang fitrahnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas dan yang paling bengkok. Ini artinya apa? perempuan itu punya kecenderungan menuju perkara-perkara yang tidak baik. Nyuwun sewu ibu-ibu, ning ngendikane Kanjeng Nabi. Ibu-ibu trimo nggih monggo, boten trimo nggih monggo. Jadi memang perempuan itu diciptakan oleh Allah kulikatil mar'atu min dillah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu mewujudkan karakter seorang wanita. Maka wanita itu butuh nasihat. Wanita itu butuh apa? Butuh tausiah, butuh nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah nasihat dari suami. Dan Nabi ngendika, jika kamu meluruskan tulang rusuk tadi secara kasar, maka fakasar tahu, maka engkau akan memecahkannya, engkau akan mematahkannya. Bagaimana mematahkannya? Nanti akan terjadi perceraian dalam rumah tangga. Tapi ketika seorang wanita, seorang istri itu tidak pernah dinasihati, maka selamanya itu akan jadi bengkok. Mungkin koyok spiral dari sini. Luar itu gitu. Dinasihati angel. Nah ini maka Mas Fahmi menasihati istri itu dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Allah juga memberikan cara nasihat kepada kita. Jadi pertama dinasihati. Mas Fahmi yang memanggil istri nopo, calon istri sekarang ini nopo. Besok memanggil nopo. Jumbo nang ya. Misalnya jumbo kalian kerasani tonggol di nopeng rong puluh kira bener. Ayo dikurangi pengsomolah sebaiklah. Nah, besok dinasihati lagi, dinasihati lagi, ngeyel, pindu-pindu ngeyel, maka perintahnya Allah, fasjuruhunna bil mawdhi, pisahlah tidur, ya. Dipisah tidur. Jadi yang dikandani pisah pindu-pindu ngeyel, maka seorang suami cara menasihati istrinya itu dengan dipisah tidur, gitu. Wajurun fil mawdhi. Ibu-ibu yang dipisah tidur suami seneng apa seneng bu? Oh seneng banget. Padahal yang tenggat rumah tangga Islam bu, gitu. Yang dipisah tidur suami itu loro-loro tenanan. Salah uki opo, pak aku ngasih di singkiri bojoku. Ibu-ibu gimana ya? Oh boten. Malah alhamdulillah turunku itu anggar yang ngomong ya. Malah bebas. Yang penting paling gede hilang. Yang tenggeli setelah dipisah tidur. Dipisah tidur kok ngeyel. Wah, maka yang ketiga perintahnya Allah, watribuhunna, pukullah dia. Tapi memukul ini dalam rangka mendidik, bukan untuk menyakiti. Maka perintah Kanjeng Nabi memukul itu satu, wala tatribul wajha, tidak boleh memukul pada bagian wajah. Dan yang kedua, wailul mubarik, dengan tidak yang membahayakan. Kita ngebuk geger ning nganggo linggis. Ya padha wae mateni. Boleh ketika seorang istri dikandani ngeyel pisah tidur alhamdulillah, maka suami itu boleh memukul, boleh dengan guling, dengan bantal, boleh. Nah, kebetulan ini istrinya niku mantan atlet taekwondo. Wah, nggih. Dipukul malah banting. Jadi lagi suami wis tetan itu bantingnya kuda-kudane. Wah. Lah kan udah kayak gitu, suami apa istri enggak bisa dikandani, suami istri enggak bisa ada titik temu, maka nanti surat An-Nisa ayat 35 solusinya wali laki-laki dengan wali perempuan berkumpul musyawarah, kemudian ada penengahnya. Penengahnya yaitu hakim. Nah dari situlah nanti disepakati apakah rumah tangga ini diteruskan atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau dalam rumah tangga Islam cara ngrampungke masalah mboten niku al-fakir. Tapi jangan sampai nanti menuju ke sana wong nikahe dulu mikir cerai. Nah, ya. Nah. Nah di sini maka yang perlu saya nasihatkan Mas Fahmi tadi, wong lanang niku harus bisa memperbaiki. Maka tadi yang ketiga adalah islah, yaitu memperbaiki. Istri dulu ketika belum dinikahi, misalnya terima waktu bulan-bulan, sesudah dinikahi jadi lebih baik. Istri dulu ketika belum dinikahi itu enggak pernah sholat sunnah, maka ketika sudah dinikahi maka lagi sholat sunnah. Lain maka ini suami jempolan. Jadi suami jempolan. Nah kemudian kalimat selanjutnya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan sebab laki-laki itu memberikan nafkah kepada wanita. Jadi Mas Fahmi juga bapak-bapak sekalian, di dalam Islam kewajiban suami itu diantaranya memberikan nafkah. Walaupun seorang istri itu bekerja, walaupun seorang istri itu penghasilannya lebih besar daripada suami, maka tetap suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kecuali istri itu istri mo. Wes mas, dengan rasanya nafkah aku wes istri mo, nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau seorang istri menuntut, maka seorang suami tetap wajib memberikan nafkah. Terus Mas Fahmi, kewajiban nanti ketika jenengan sudah diijab kabulkan, Anda punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Seberapa besar tergantung kemampuan jenengan. Sedino kerja itu 10.000, ya 10.000 itulah maksimal Anda punya kewajiban ngasih nafkah kepada istri. Jadi, kemudian untuk Mbak Aulia, Mbak Servianda, dengan yang banget. Mbak Aulia, saya memanggilnya Mbak Aulia saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan begini, adunya mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Nah, apa ciri wanita yang sholihah? Nah ini Mbak Aulia. Satu, idza amartaha idza nadarta ilaiha fatarokka. Yang seorang suami itu melihat, maka suami itu merasa senang, merasa tentram melihat istri. Istrinya sendiri loh guys, bukan istrinya tombol. Ya. Jadi istri yang soleh itu ketika dilihat suaminya, maka suami itu merasa senang, merasa tentram. Niki artosipun, artinya Mbak Aulia, itu bukan kok suami diitik-itik terus, genguyu terus, boten. Tapi bagaimana ketika suami itu di rumah, itu bisa menenangkan suami, menyenangkan suami. Oh, bujuku kia mulai kerja, aku tak adus, ya. Saya tak mandi, rapi, dandan rapi, kian pun aku poco-moto, gitu ya. Aku topi laken, ya. Pakaiannya pakaian Mickey Mouse, gitu ya. Pokoknya menyenangkan suami. Kemudian, makanan di rumah juga sudah disediakan, ya. Sego ya wis di keduk. Sayur ya wis mateng, anake 10 ya wis resik kabeh gitu nggih. Kemudian nanti ketika suami pulang jangan langsung durung nyelake bokong wis diperadulir nono. Nggih. Mas tanggone tuku mie wae. Mas tanggone tuku mie cicer wae. Nggih. Tidak begitu nggih. Suami biar duduk dulu, biar istirahat dulu, diwedangi dulu, ya. Dewi Tangisan itu dibubuti. Nah, kemudian baru nanti ketika sudah istirahat, baru kalau Mbak Aulia punya masalah disampaikan, gitu, itu istri yang baik untuk ibu. Bukan suami kundur sebut di rumah kan istri gelapuntan angus, anaknya 10 tangis kabir keumbar numbruk di ruang tamu. Wah, mungkin suami akhirnya ligur-ligur tonggode mungkin. Jadi satu itu, dan yang kedua Mbak Aulia, istri yang soleh itu cirinya ida amartaha fa'ata'atka, yang diperintah pemanang niku manut. Digugat jam rolas bengi kon ngeroki manut mau boten rencanane. Nggih. Munggah digugat kon ngeroki anu yo manut. Nah itu nggih diperintah taat. Kemudian yang ketiga Mbak Aulia, wa idza ghaba anha, jika suami tidak ada di rumah maka istri itu menjaga satu kehormatan suami. Mboten ngrasani suami ning ndi-ndi. Kali blonjo teng kene Pak Zakiri ngrasani apa ngrasani bojone dhewe. Nggih. Enten mboten iki. Enten mboten, Bu. Jadi biasanya ning niki mboten teng mriki nggih, teng mriki mboten kok nggih. Teng mriku lah. Teng mriku lha blonjo ning gone tanggone sing do ratan-ratan terus sing dirasani niku bojone dhewe. Wah, mau bilang bintali. Wah, muncul kuwi blonjo titik mana akeh. Wah, bojo kuwi turu ngorok. Bojo kuwi bugane angel. Macam-macam lah. Lho ngoten niku mboten ning jaman sak niki tok. Jaman ning tengah jeneng Nabi itu ngoten niku. Mungkin kita buka di dalam hadis Bukhari, niku wonten 11 wanita niku berkumpul, nggih. 11 wanita itu berkumpul membukakan eknya suami sendiri-sendiri. Wah, bojoku itu koyok kuda, lah ya itu nggih. Ada istri suami saya itu kayak marmut. Belayanya halus, ya itu nggih. Ada yang suami itu kayak kuda, kasar sekali. Macam-macam ada, kita kita juga kita kita berkoli. Ya. Jadi ketika suami tidak ada di rumah, satu memelihara kehormatan suami. Kemudian yang kedua memelihara kehormatan istri itu sendiri. Jangan sampai suami budal jam waktu setengah tonggo Mbak Aulia ngebok ke wong lanang liya. Gitu nggih. Jadi memelihara kehormatan dirinya. Dan yang ketiga menjaga harta suami. Nah, ya, itu ciri istri yang soleha. Maka Mbak Aulia dan Mas Fahmi, karena jenengan belum nikah, maka ini bekal-bekal khusus saja, ya. Mungkin nanti sudah nikah ada nasihat-nasihat yang lebih berharga lagi dari mungkin saudara kita yang lain, dan tentunya kita berharap semoga nanti pernikahannya Mas Fahmi dan Mbak Aulia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sekarang sesi yang kedua untuk saya dan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan nasihat kepada kita orang tua. Hakul walad alal walid salatun. Haknya seorang anak dari orang tua itu ada tiga. Atau kewajiban orang tua kepada anak itu ada tiga. Kebetulan saya baru punya anak lima. Awalan kan diparingi napa mboten iki. Baru anak punya anak lima. Lah berarti saya punya kewajiban kepada anak-anak saya. Kewajiban yang pertama atau hak anak dari orang tua, satu, ayuh sina ismuru, kita sebagai orang tua wajib memberikan nama kepada anak kita itu dengan nama-nama yang baik. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini yang jeneng niku sing rodok modern ini artinya ra cetha. Nah, yang dhisik niku nama-namanya itu lugas ning artine cetha. Jenenge Raharjo, Slamet, Teguh, Rahayu. Terus tenule. Yen putri sedulur Rahayu, kan artinya bagus-bagus nggih. Nah, ini. Jadi kita hendaknya memberikan nama kepada anak kita itu dengan nama yang baik. Karena nama itu bagian dari doa. Dan Bapak Ibu, ada di masa Umar bin Khattab itu ada seorang anak itu diajukan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya datang pada Umar bin Khattab. Wahai Umar, maksudnya jadi khalifah. Wahai Umar, wahai khalifah, ini tolong hukum anak saya ini. Tolong hukum anak saya ini. Anak saya ini bandel, anak saya itu nakal, anak saya itu berani kepada orang tua. Maka tolong hukum. Maka anak itu dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kemudian sesudah diinterograsi, maka anak itu membela diri. Wahai khalifah, sebelum saya dihukum, izinkanlah saya untuk membela diri. Kemudian sang anak itu menyampaikan, saya wahai khalifah itu menyampaikan beberapa hal. Satu, orang tua ngasih nama saya itu dengan nama yang tidak baik. Apakah itu benar menurut khalifah? Namanya ini diartikan di basa Jawa niku kelelawar. Jadi kelelawar niku apa? Lowo. Yang cocok benen ya. Cocok kali kelelawar benen lho. Sama. Oh beda. Ya jadi wah ini ada rezeki ini. Jadi satu, wahai khalifah, saya dikasih nama oleh orang tua saya dengan nama yang buruk. Kemudian yang kedua, saya dipilihkan oleh bapak saya itu ibu yang tidak baik. Yusuf sebetulnya ibunya ini akhlaknya tidak baik. Ya ini. Maka Mas Fahmi atau mas-mas yang belum menikah, contohnya Mas Mirjan ya. Mas Mirjan, Mas Jufri, saya pesan kepada Anda atau Mbak-mbak, mas-mas ini, kalau telah Anda itu nikah, jangan hanya nikah dalam rangka mencari pasangan, tapi nikahlah Anda juga dalam rangka memilihkan ibu yang baik untuk calon anak-anak Anda. Jadi milih bojo niku aja mung golek bojo. Ning golek ibu yang baik untuk calon anak-anak kita. Mas Fahmi, Mbak Aulia kayaknya patut jadi ibu yang baik enggak? Wani mboten menurut kula. Insyaallah nggih. Nggih insyaallah. Mas Aulia, Pak. Mbak Aulia, kira-kira Mas Fahmi cocok jadi bapak yang baik untuk anak-anaknya nanti? Insya Allah pakai dah. Dah matching gini, gini. Ini bajunya belum matching nih. Jadi, ya jadi yang itu. Kemudian yang ketiga, saya sebagai seorang anak dari bapak saya tidak pernah dikandani, saya tidak pernah dinasehati, saya tidak pernah diajari dengan kebaikan-kebaikan. Maka apakah saya akan dihukum oleh khalifah? Maka akhirnya sing dihukum itu justru bapaknya. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan kita kewajiban sebagai orang tua. Satu, ayuh sina ismuhu, membaguskan namanya. Kemudian yang kedua, wa yu'an teman-teman kita, mengajarkan kepada anak-anak kita itu Al-Quran. Itu kewajiban kita kepada anak-anak kita. Lah, kalau betul sakit itu, paling tidak Bapak Ibu, anak-anak kita kita berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, teng Al-Islam, teng TPA, teng Al-Islam, teng pengajian. Mari anak-anak kita ini kita suruh, kita dorong, kita ajak untuk bersama-sama belajar Al-Quran, belajar nasihat-nasihat Islam. Besok di akhirat, anak-anak kita itu akan menuntut kita kalau kita sebagai orang tua tidak pernah ngajari anak-anak kita itu Al-Quran. Mungkin di sini anak kita nggak tegel nuntut kita, tapi nanti di akhirat anak-anak kita itu akan tegel nuntut kita karena kita orang tua tidak pernah ngajari anak kita itu Al-Quran. Maka mari Bapak Ibu kita dorong ya anak-anak kita ini. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua atau hak anak dari orang tua adalah an-nikah idza balagha, menikahkan ketika anak itu sudah baligh. Kadang-kadang nyuwun sewu niki bapak-bapak, ketika anak kita ini sudah nembung kita ya atau pak, kalau kepengen nikah, saya kepengen nikah. Kita orang tua kadang-kadang tuntutannya abot banget. Kowe durung di rumah dhewe lho. Kamu belum punya rumah sendiri. Nah, akhirnya anak kita menunda pernikahan. Beberapa orang nih, tidak bareng artinya nih, beberapa kali dari remaja-remaja, pemuda-pemuda datang kepada saya minta solusi. Pak, saya itu sudah kepengen nikah, tapi orang tua saya menuntut saya harus ini dulu. Saya harus punya rumah dulu, pekerjaan saya harus mapan dulu. Tapi saya nanti takut berbuat tidak baik, Pak. Gimana solusinya, Pak? Nah, di antara solusi yang saya tawarkan kepada mas-mas, kepada pemuda-pemuda tadi, saya tanya gini, saya meminta kepada pemuda tadi gini, mas, coba tanya nanti jenengan pulang, tanya kepada bapak atau ibu jenengan. Dulu ketika nikah itu modalin nopo ya, nopo ya duwe omah, nopo ya wis duwe papan sing jebar, wis duwe omah magrom-magrom. Niki nyuwun sewu, kita semua dulu ketika nikah itu kan nggih modalin nopo Bapak? Modalin kok jimbiji lho nggih. Mahare niku di 500 rupiah mulai diutang Bu Becak. Maka kalau sekarang kita menuntut, ayo kowe duwe omah dulu, ayo kowe duwe pabrik dulu. Wah, niki mesti anak kita ratikan-ratikan sakit. Jangan kita bebani anak kita dengan yang semacam itu. Justru nanti ketika itu kita tunda-tunda, maka nanti setan itu senang. Akhirnya berbuat yang tidak baik. Ini alhamdulillah Mas Warmi, Mbak Aulia, walaupun masih sekolah, masih kuliah, gitu. Tapi subhanallah kita bersyukur ada dari Pak Darmoko, dari Usur, punya iktikad baik daripada nanti dicaplok buto, gitu. Maka dinikahkan dulu, itu akan lebih baik untuk menjaga kehormatan masing-masing. Dan ini sudah sesuatu yang tepat. Jadi kewajiban orang tua kepada anak itu diantara dalam sabda Nabi tadi membaguskan namanya, kemudian yang kedua mengajari anak kita Al-Quran, dan yang ketiga menikahkan ketika kita itu sudah dewasa. Dan menikahkan ini kalau kita lihat kembali kepada dalil itu ya, misalnya anak belum bisa membiayai, ya dibiayai wong tua, tak mampu ni wong tua. Memang itu yang menikahkan orang tuanya. Walaupun misalnya anak itu mampu menikah sendiri, itu juga sesuatu yang baik. Tapi itu tanggung jawab orang tua. Nggih, maka Bapak Ibu sekalian, monggo Ibu-ibu, jangan kita bebani anak-anak kita ini. Ayo kowe kudu duwe pabrik sik, kowe kudu duwe usaha sik, kowe kudu duwe omah sik. Kasihan anak-anak kita. Nggih. Ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, Allah sebut dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Bapak Ibu, besok kita di akhirat itu ada kesempatan kita itu satu track itu masuk surga bareng. Besok di akhirat kita itu ada kesempatan satu padukuan itu bisa masuk surga bareng. Bahkan kita itu besok di akhirat kita bisa masuk surga satu desa bareng. Dengan catatan wa man sholaha min abaihi wa min azwajihi wa وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. Dan dari orang-orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri atau pasangan mereka, dan anak-anak mereka. Artinya apa? Anak, istri, bapak, simbah, cucu itu nanti di akhirat bisa kita berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Dengan catatan semuanya kita dari kalangan orang yang soleh. Janji Allah SWT. Wa man sholaha min abaihim. Maka mari kita rumah tangga itu bukan hanya untuk menyalurkan biologis, bukan patut tewong anak biologika, tidaknya begitu. Kita rumah tangga itu dalam rangka ngajak kita bersama-sama, ngajak istri anak kita masuk surga bersama-sama. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita selamatkan anak-anak kita selamatkan diri kita selamatkan istri kita dari azabnya Allah SWT. Besok kita akan ditanya oleh Allah, wahai bapak-bapak, kita akan ditanya oleh Allah, wahai si fulan, wahai suami, wahai bapak, seberapa jauh kalian bertanggung jawab untuk anak kalian, untuk istri kalian, untuk menyelamatkan dari azabnya Allah. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Dan nanti istri kita akan menuntut kita di akhirat kalau kita sebagai suami tidak pernah ngajari kebaikan kepada istri kita. Dan anak-anak kita pun juga akan menuntut kita, menuntut bapak, ketika kita sebagai seorang bapak tidak pernah ngajari kebaikan kepada anak-anak kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini tinggal seberapa lama? Terus kebahagiaan kita di dunia itu apa, Bapak Ibu? Kalau kita renungkan, ya, kita menikmati dunia itu maksimal hanya 30%. Coba kita hitung. Kita punya mobil. Mobil itu misalnya kecepatan maksimalnya katakanlah Pak Bu Budi Pak Bu. Yang paling nyong kita kecepatan maksimal kita berapa? 110. Selama ini naik mobil kecepatan maksimal sih nungguin, 160 naik begini, naik tol gitu. Nah, ketika kita punya HP yang harganya puluhan juta, niku fitur-fitur yang kita buka itu maksimal hanya sepertiga, yaitu WA, SMS, telepon, terus BBM kadang-kadang. Sing fitur-fitur yang terpenting jarang kita buka. Artinya yang kita punya ini hanya sepertiga. Pakaian kita yang di lemari itu mungkin satu lemari itu bahkan lebih. Itu yang kita pakai itu satu, ya. Artinya yang biasa kita pakai itu ada, apakah semuanya satu lemari kita pakai? Boten. Paling ya itu 10 pakaian gonta ganti itu aja. Yang liatnya jinggung kebak-kebak lemari itu, ya. Kemudian ketika kita punya rumah, gitu, nampaknya yang pun sepuh-sepuh rumah yang tingkat, rumah yang dua lantai. Dari menjual rumah sudah tidak tahu itu punggah dari lantai dua sampai tingkat dari mesti. Gitu, gitu. Jadi apa yang kita punya di dunia itu maksimal yang kita bisa nikmati hanya 30%. Maka nopo sih kita boleh itu dunia itu nopo. Nikmati jahat, nikmatnya makan. Kita umur nggih. Kula pun tanggung kita niki. Tanggung 6 nggih. Makan kula dengan kados umur selawe riyin. Nggih. Tak niki nggih. Makan itu lagi penggalian. Yang dia blam. Saat ini ngedep ni, oh ini kolesterol, oh ini asam urat, oh ini hipertensi, oh ini gula. Nah, jadi kalau orang tua itu sehari nganggu penggalian, yang umur nom itu sehari nganggu tutup. Nah, maka bapak ibu sekalian, mari semakin kita tua, semakin kenikmatan-kenikmatan dunia kita itu dikurangi oleh Allah, mari kita semakin meningkatkan amal-amal akhirat. Dan itu sekaligus jadi contoh untuk anak-anak kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, nanti sepulang dari sini bisa kita buka di dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke, kalau enggak salah, 82 ini. Bahwa ketika kita mau jadi orang tua yang soleh, ketika kita mau ibu jadi orang tua yang soleka, maka nanti rezekinya anak-anak kita itu sudah dijamin oleh Allah sedari anak kita itu masih kecil. Ya, itu dalilnya ada ketika Nabi Musa, Nabi Khidir niku masuk desa kita tu desa teng berikutnya yang teng rumah sing mau dok mau bahan mau nopo mau ambruk kali Nabi Khidir itu di dandani pelik. Terus Nabi Musa menyampaikan ini kan penduduk kecil-kecil wahai Khidir, dengan memperbaiki rumah itu buat kamu jaluk minta upah. Nah, akhirnya hada firoku baini wa baini, nah ini mata perpisahan antara kamu dan antara aku dan kamu. Nah sebelum kita, maka Nabi Khidir menjelaskan rumah yang hasil roboh ini, di dalam rumah ini Allah sudah menyediakan kanjun apa harta simpanan lama milik dua anak yatim yang filmatinan yang ada di kota. Karena apa? Bahkan aku rumah solika, karena bapaknya dari kalangan orang yang soleh. Nah di sini ulama-ulama tafsir bapak ibu, kalau kita mau jadi orang tua yang soleh soleka, maka rezeki anak kita yang masih kecil itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sekarang bingung mengasuransikan anak, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, maka asuransi yang terbaik untuk mengasuransikan anak kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Mari kita jadi orang tua yang soleh. Mari kita jadi orang tua yang soleka. Jaminan Allah ketika kita jadi orang tua yang soleh-soleha, anak-anak kita rezekinya dijamin oleh Allah sedari anak kita itu masih kecil. Ming percaya nopo boten monggo. Nah ini nggih. Tapi la innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan untuk itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, monggo kita bersama-sama di dalam penghujung kehidupan kita semoga diberikan oleh Allah husnul khotimah, dan kita diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh-soleka, diberikan cucu-cucu yang soleh-soleka, dan kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum bima sobatum, begitu kata malaikat. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Memang kita jalani hidup itu butuh kesabaran. Kita menjalani Islam pun juga butuh kesabaran. Sabar untuk kita itu menahan diri dari perkara yang tidak kita, dari perkara yang tidak disukai oleh Allah, kita butuh sabar. Kemudian untuk Mas Fahmi dan Mbak Aulia, jaga diri baik-baik. Anda sekarang belum menikah, pertahankan bahwa baru nanti halal ketika sudah menikah. Maka itulah fondasi rumah tangga Anda berdua. Dan kita semua mendoakan Mas Fahmi, mendoakan Mbak Aulia, semoga Anda kelak dijodohkan oleh Allah menjadi pasangan yang baik, pasangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita nyuwun boten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan ketaatan kita kepada Allah, kita diringankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan ganjaran oleh Allah dari apa yang kita jalani ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami dari kalangan mukminin mukminat, dari kalangan muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, ya Allah. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma ashlih lana fi dinina wa barik lana fi rizqina wa wasi' lana fi darina. Ya Allah, fahamkanlah kami dalam urusan agama. Ya Allah, ajarkanlah kami Al-Quran. Ya Allah, luaskanlah langkah-langkah kami. Ya Allah, berilah barokah atas rezeki kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min du'a'i la yusma' wa min nafsi la tashba' wa min qalbi la yahsha'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak Engkau dengar, dari perut yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit, ya Allah. Allahumma ja'alana awladana awladan shalikat wa shalikatan. Allahumma ja'alana azwajatana azwajatan shalikatan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, anak cucu yang soleh-soleka. Jadikanlah pasangan kami, pasangan yang soleh-soleka, ya Allah. Allahumma ja'alna minas sholihin, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang saleh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia, berilah kebaikan kepada kami, kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Ya mufallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa yanshurifal qulub syarif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Engkau lah zat yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Maka tetapkanlah hati kami tetap berada dalam ketaatan kepada Engkau. Tetapkanlah hati kami tetap berada di dalam agama Engkau, ya Allah. Ya mufallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa yanshurifal qulubi syarif qulubana ila ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengatakan Bapak Ibu sekalian ingkang saged kula aturaken wonten ing dalem menika, mugi-mugi wonten manfaatipun wonten kalmatipun saya punya pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.